Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah Fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah. Pembahasan kita masih tentang dhanna wa akhawatuha. Masih yang berkaitan dengan nawasikhu al-mubtada wal-khabar. Penghapus al-mubtada dan al-khabar. Kita sudah bahas kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Ya, dan juga kita sudah masuk pada pembahasan dhanna wa akhwatuha. Bahwasanya amalan dhanna wa akhwatuha adalah yang menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih, baik maf'ul bih awal ataupun maf'ul bih tsani. Mubtada menjadi maf'ul bih awal, ya, ini juga harus diingat, ya, karena nanti akan berpengaruh, ya, bisa jadi maf'ul bih tsaninya itu bisa di awal, ya, di pertama. Ya, dan maf'ul bih awalnya jatuhnya setelah maf'ul bih tsani. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Tapi kaidahnya adalah mubtada menjadi maf'ul bih awal dan khabar itu menjadi maf'ul bih sani. Khabar menjadi maf'ul bih sani. Taib. Kita akan lanjutkan. Qala Qala asyarihu hafizahullah ta'ala, wa hadzal qismu asyratu af'alin huna wa hiya ala arba'ati aqsam. Ya, dan dhanna wa khatwah ini disebutkan dalam al-ajrumiyah ada 10 fi'il, dan 10 fi'il ini menjadi 4 kelompok, 4 pengelompokan. Ya. Dhanna wa khatuha. Tanqasimu ila arba'ati aqsam. Yang pertama, al-awwal ma yufidu adh-dhan, ma yufidu adh-dhan, ay tarjih. Apa yang maksud dengan adh-dhan? Ay tarjih wuqu'il maf'ul tsani. Maf'uli al-maf'uli as-sani. Ya. Ma yufidu adh-dhan. Apa itu dhan? Tarjih wuku'il maf'uli. Yaitu tarjih maksudnya kemungkinannya di atas 50%. Itu tarjih terjadinya. Ya, tidak tidak sampai yakin, tapi sampai dhon. Dhon itu 50%, ya, sampai 100%. Ya. Nah, di sini ada 4 fi'il. Ada 4 fi'il. Yang pertama, ahaduha dhanna. Yang pertama, dhanna. Ya. Contohnya sebagaimana kita catatan, dhanantu Zaidan qa'iman. Ya. Qala asarihu hafizahullahu ta'ala, dhanna wa hiya ummul bab. Wa hiya ummul bab. Walihada bada'a biha al-musannif. Karena itu al-musannif memulai dengannya, dhanna. Makanya disebut dhanna wa akhwatuha. Nahu dhanantu zaidan qa'iman. Kita sudah, ya, mengirapnya. Dhanantu fi'ilan fa'il, zaidan maf'ul bih awal, qa'iman maf'ul bih thani. Fadhanna fi'ilun madin nasikhun tansibu mubtada' wal khabar jami'an, wa ta' damirun muttasil fi mahali rafa' fa'il, wa zaidan maf'uluha al-awwal wa qa'iman maf'uluha al-thani. Wa qis ala hadha al-i'rab baqiyat al-amthilati al-atiyah. Ya, maka silakan dikiaskan, ya, perbandingkan i'rab ini dengan, ya, contoh-contoh berikutnya. Ya. Wa misaluha min al-Qur'anil Karim qauluhu ta'ala wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Taib. Asani hasiba, ya, fiil yang kedua hasiba, ya, nahu hasibtu bakran sadikan. Hasibtu bakran sadikan. Ya, wa qawluhu ta'ala wa tahsabuhum aiqaba. Al-thalith khala. Nahu khiltu al-hadiqata musmiratan. Ya, khiltu al-hadiqata musmiratan. Aku mengira ya kebun itu sedang berbuah. Arabi yang keempat adalah za'ama. Contohnya za'amtu Zaidan Shuja'an. Za'amtu Zaidan Shuja'an. Ini empat fi'il yang dia yufidu adhan. Yufidu adhan. Baik. Keempat-empatnya dhanna atau hasiba, begitu dia khala dan za'ama. Ya, keempat-empatnya kalau kita artikan ya adalah aku menyangka atau mengira. Aku menyangka atau mengira. Ya. Aku mengira bakran sadiqan. Ya, bukan di sini. Sadiqan bisa juga sih. Ya, khiltu al-hadiqata musmiratan. Aku mengira atau menyangka kebun berbuah. Aku mengira Zaid itu pemberani. Ya, tetapi dia tidak betul-betul yakin 100%. Ya, tapi hanya di atas 50%. Itu maksud tarjih, ya, tarjih al-wuqu al-maf'ul tsani. Kemungkinannya di atas 50%. Taib, yang kedua al-qismu tsani ma yufidu al-yaqin. Ma yufidu al-yaqin. Ma yufidu al-yaqin. Ay tahakkuku wuku'il maf'uli tsani. Yaitu benar-benar terjadinya wuku'il maf'uli tsani. Betul-betul yakin. Ya, yakin. Yang pertama adalah ro'a. Yang pertama adalah ro'a. Nahwu ro'aitu as-sidqa munjia. Ro'aitu as-sidqa munjia. Ya. Kalau mau di i'rab, ra'aitu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisalihi bi domiri arrafa al-mutaharrik walfa watta domir muttasil mabniyun ala ad-dammi fi mahali waf'in fa'ilun. الصدق مفعول به أول منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة ala akhirihi munjia maf'ulun bihi thanin mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره. Ya, رأيت الصدق منجيا. Aku yakin, aku mengetahui bahwasanya kejujuran itu akan menyelamatkan. Yang kedua, fiilnya adalah taib. Wa qawluhu ta'ala, contoh dari Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, ayyadhunnunahu wa na'lamuhu. Taib ini, terkadang, ya, ada penjelasannya, terkadang, dhanna bisa bermakna alima, atau sebaliknya, fi'il-fi'il yang ada pada kelompok yang kedua yang memberikan faedah yakin bisa maknanya dhanna. Ya. Nah, menteri di sini innahum yarawnahu ba'ida, yaitu innahum yadhunnunahu ba'ida wa narahu, yaitu wa na'lamuhu qariba. Ini pembahasan lain lagi. Ya, kita fokus ya ke basicnya dulu. Asani alima. Fi'il yang kedua adalah alima. Nahu, contohnya, alim tu Muhammadan sadiqan. Alim tu Muhammadan sadiqan. Wa qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-thalith, wajada. Wajada. Contohnya, wajadtu al-ilma, wajadtu al-ilma nafian. Wajadtu al-ilma nafian. Wa qawluhu ta'ala, wa wajadaka ilam fa'agna. Wa wajadaka a'ilam fa'agna. Taib. Yang memberikan faedah yakin ini, ya kalau diartikan, itu artinya adalah alima, mengetahui. Ya, mengetahui. Ya, aku mengetahui Muhammad itu jujur, atau ya benar, shadiqan, dia jujur. Aku mengetahui bahwasanya Kejujuran itu akan menyelamatkan aku, mengetahui ilmu itu bermanfaat. Ya. Kalau yufidudzon itu maknanya dia adalah apa tadi? Menyangka. Ya, kalau yufidu al-yakin maknanya mengetahui, meyakini. Taib. Ya, sementara kita cukupkan di sini dulu. PR-nya adalah za'amtu, ya ini PR-nya nih. Al-wajib di'irab ya, coba. Za'amtu yang pertama, za'amtu Zaidan Syuja'an. Yang kedua, alim tu atau wajatul ilma, wajatu al ilma nafian. Nah, ini di i'rab latihan tu sebagai latihannya, ya, sebagai latihannya, ya, mengi'rab dua ini. Za'amtu Zaidan Syuja'an dan wajatul ilma nafian. Insyaallah kita lanjutkan, ya, dan kita berdoa supaya pelajaran kita ini selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk senantiasa melanjutkannya dan bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Naktafilahu narab subhanakallahu wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.